katakanlah siapakah orang yang telah mendahului aku. Katakanlah siapakah orang yang telah mendahului aku. Andainya kau katakan sebelum perkawinan, tak akan menjadi rasa penyesalan. Malam pertama ku dambakan telah berakhir dengan kekecewaan dan penuh penyesalan. Depan penghulu, apa arti tangisanmu di depan penghulu? Kalau dirimu tak suci lagi, andai ku tahu sejak bercinta akan terjadi perkawinan ini yang paling menyakitkan. Oh, oh, yang paling menyakitkan hatiku ini. Orang makan nangkanya, aku dapat getahnya. Dapat getahnya. Katakanlah siapakah orang yang telah mendahului aku. Malam pertama ku dambakan telah berakhir dengan kekecewaan dan penuh penyesalan. Apa arti tangisanmu di depan penghulu? Apa arti tangisanmu di depan penghulu? Kalau dirimu tak suci lagi, andai ku tahu sejak bercinta tak akan terjadi perkawinan ini yang paling menyakitkan. Oh, oh, yang paling menyakitkan hatiku ini. Orang makan nangkanya, aku dapat getahnya. Oh, ku dapat getahnya. Katakanlah siapakah orang yang telah mendahului aku. Malam pertama ku dambakan telah berakhir dengan